Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala harbil mu'attila wal jahmiyya, qawlu Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu, qala ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala fi kitabil isti'ab, ruwayna min wujuhin ruwina min wujuhin siha anna Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu masya ila amatin lahu fanalaha faru'athu imra'atuhu falamathu fajahadaha faqalat in kunta sadiqan faqra' al-qur'ana fa innal junuba la yaqra'u faqal syaitu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina wa anna al-'arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-'arshi rabbul alamin wa tahmiluhu malaikatun shidadun malaikatul ilahi masumina. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih dalam penjabaran tentang dalil-dalil dari perkataan para sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan Allah di atas arasy. Allah di atas. Qawlu Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Rawaha. Abdullah Rawaha bin Rawaha ini adalah seorang daripada penyair yang diandalkan untuk membantah syair-syair musuh Islam. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala fi kitab al-Isti'ab. Ibnu Abdul Barr hafizul Maghrib dalam kitab al-Isti'ab. Al-Isti'ab adalah kitab yang membahas menjelaskan kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullah. Ya. Ruwina min wujuhin sihahin, kami diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak yang sahih. Anna Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu masya ila amatin lahu, bahwasanya Abdullah bin Rawaha berjalan menemui budaknya, budak miliknya, budak wanita, dan dalam Islam budak itu halal bagi tuannya yang menghalalkan Allah Jalla wa'ala tanpa ikatan pernikahan, karena tak perlu nikahi, dia adalah budak milik seorang laki-laki. Dan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Mu'minun, ya, apabila dalam surah yang lainnya, Al-Ma'arij, ya, Allah halalkan untuk laki-laki untuk ya menggauli budak-budak yang dimiliki. Allah mengatakan, ya, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka itulah yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun budak-budak yang mereka miliki. Fa'innahum ghairu malumin, sungguh mereka tidak dicelah. Melampiaskan syahwatnya kepada budak-budak yang dimiliki maupun kepada istri-istrinya tidak tercelah. Walaupun tentunya budak berbeda dengan istri, ya, di mana istri memiliki hak malam, budak tidak, ya, di mana istri hanya boleh seorang laki-laki menikah dengan ikatan pernikahan 4 istri, tak boleh mengumpulkan lebih daripada 4. 5 dikumpulkan dengan istri, dirajam. Tapi budak, dia boleh menggauli budak berapa yang dia miliki tanpa batasan. Karena budak tak ada miliki hak malam, tak ada miliki hak giliran, karena miliknya. Ya, andai kata budak ini melahirkan kelak anak darinya, maka anak ini adalah anak orang merdeka, anak tuannya. Ya, maka budak ini pun naik statusnya dari budak-budak biasa menjadi budak yang disebut dengan nama Ummul Walad. Apabila ya tuannya meninggal, seketika budak ini bebas merdeka. Siapa yang merdekannya? Anaknya sendiri. Ya, wafat tuannya, dia pun merdeka. Meskipun anaknya tidak lahir, misalnya gugur, statusnya Ummul Walad. Jika tuannya meninggal, dia merdeka bebas. Ya. Jadi Abdullah bin Rawaha ini mendatangi budaknya. Bahkan Nabi memiliki budak ini campuri, bukan dengan pernikahan. Siapa namanya? Maria. Qibtiyah. Maria dari negeri Qibt, pemberian hadiah dari Raja Muqawqis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maria, ya. Maka Rasulullah SAW mencampurinya, tadinya lah terlahir anak yang bernama Ibrahim. Tanpa ikatan pernikahan, karena memang tak perlu dinikahi, dia milik kita, ya. Tapi perbudakan tetap ada lagi sekarang. Nggak usah bermimpi antum. Kecuali budak Melayu boleh, tapi dengan pernikahan disebut budak, sebenarnya tidak. Jadi Abdullah bin Rawah ini mencampuri, menggauli, mendatangi budaknya, ya. Fanalaha, dicampuri. Faro'atu imru'atu, istrinya melihat dia mendatangi budaknya. Mungkin satu rumah miliknya yang Allahu a'lam, kita enggak tahu atau di mana. Istrinya melihat, istrinya curiga, istrinya cemburu. Falamathu. Maka istrinya mencelanya. Fajahadaha, kata istrinya, kau campuri budakmu. Aku tahu, kulihat. Fajahadah, enggak ada. Kau salah lihat mungkin. Faqalat, berkata istrinya, in kunta sadiqan, kalau kau jujur, ku sumpah kau ini. Faqra al-Qur'an, kau bacakan Qur'an sekarang. Fa innal junuba la yaqra, sesungguhnya orang junub tak boleh membaca Qur'an. Kau baca sekarang buktinya. Kalau andai kata kau tadi baru campuri budakmu, pasti kau nekat baca Qur'an. Dia bilang oke. Okay. Faqala, dia tidak bilang iya, dia hanya bacakan syair. Istrinya mengira itu Qur'an. Karena istrinya tidak paham syair. Maka dia membaca bait-bait syair. Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina wa anna al-'arsha fawqa ma'in fawqal ma'i tafin wa fawqal 'arshi rabbul 'alamina wa tahmiluhu malaikatun shidadun malaikatul ilahi masumina. Ya, yang artinya aku bersaksi bahwasannya janji Allah itu benar dan sesungguhnya neraka adalah merupakan tempat bagi orang-orang kafir. Bahwasanya aras di atas air, karena dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah mengatakan wa kana arsyu fawqal ma, aras itu di atas air, di atas langit ketujuh air, kursi aras, air apa, air wallahu alam, ya. Wa anna al-arsya fawqal ma yatahfin, aras itu di atas air. Wa fawqal 'arsy rabbul 'alamin, ini dia yang kita garis bawahi, di atas 'ars adalah rabbul 'alamin, Tuhan semesta alam. Wa tahmiluhu malaikatun syidad, 'ars ini kelak dibawa oleh malaikat-malaikat yang kuat. Allah menyebutkan dalam Quran, wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, 'ars Tuhanmu pada hari itu dibawa 8 malaikat. Jadi di hari kiamat 'ars akan dibawa oleh 8 malaikat. 'Ars memiliki kaki-kaki, ya. Malaikatul ilahi masumin, malaikat-malaikat Tuhan adalah malaikat-malaikat yang memiliki tanda-tanda atau malaikat-malaikat yang tinggi. Faqalat, mendengar syair ini dibaca, dia pun berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, kudustakan mataku ini. Wa kanat la tahfadzul Qur'an, dan dia tidak tahu, tidak hafal Qur'an. Karena enggak hafal, dibacakan syair, dikiranya Qur'an. Antum pun kok saya bacakan entah apa, antum bilang Quran tuh. Selamat dia daripada istrinya. Ya, adegan jangan ditiru. Intinya dia menyebutkan Allah di atas aras. Itu perkataan Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang terbunuh sebagai syahid dalam peperangan Mu'tah. Naam. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الدارمي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن عاصم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام خمسمائة عام وبين كل سماءين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام وبين الكرسي إلى الماء masiratu khamsi mi'ati amin wal arsu alal ma'i wallahu jalla wa ala faqal arsh wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Allahu akbar. Jadi tadi saya sebutkan arsy itu di atas air ya, baru di bawahnya kursi. Ini dari riwayatnya. Qala qawlu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan Allah di atas. Kata arsy-nya. Ya, untuk membungkam mulut orang-orang yang mengatakan tak boleh mengatakan Allah di atas arsy, ini kita bungkam dia. Lebih tahu lagi sahabat-sahabat Nabi dari dirimu. Ya, lebih tahu lagi Rasulullah tentang Allah daripada engkau. Lebih tahu Allah tentang diri daripada dirimu, dan dia yang mengatakan demikian dalam kitabnya, dalam sunnah nabinya, dalam perkataan para sahabatnya. Ya, viralkan sih. Viralkan. Sekarang zamannya viral. Subhanallah. Ya, supaya bungkam mulut orang-orang yang mengatakan sesat yang mengatakan Allah di atas aras. Dia sesatkan Allah. Dia sesatkan Nabi. Dia sesatkan malaikat, dia sesatkan yakni para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Ad-Darimi, Imam Darimi menyebutkan riwayatnya, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad yakni Ibnu Salama an 'Asim dengan sanadnya. Ya. Berkata Darimi, aku diberitahukan oleh Musa bin Ismail, dia berkata Hammad memberitahukan kepada kami, itu Ibnu Salama an 'Asim an Zur an Zar atau an Zur an Ibnu Mas'ud, dari 'Asim dari Zur dari Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ma baina as-sama'i dunya wallati taliha masiratu 500 am. Perjalanan antara langit dunia dengan langit berikutnya, dengan langit kedua, perjalanan 500 tahun. Ya. Menunjukkan alangkah jauhnya antara langit dunia dengan langit kedua. Ya. Wa baina kulli sama'aini masiratu 500 am. Setiap langit dengan langit perjalanannya adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. Ya. Jadi apa yang kita lihat, bintang-bintang semua, galaksi semuanya itu, ya, di bawah langit dunia. Bukan di langit tuh bintang-bintang. Semuanya di bawah langit dunia. Ya, yang jumlahnya kita hanya Allah yang tahu. Berapa miliar jumlah ya, galaksi-galaksi. Berapa miliar jumlah matahari-matahari hanya Allah yang tahu. Semuanya di bawah langit dunia. Ya, menunjukkan besarnya alam semesta ini. Saya pernah lihat di YouTube seseorang ya, kemudian dikecilkan, nampaklah dikecil-kecil, masuk akhirnya dalam bumi itu kecil-kecilkan, nampaklah planet-planet yang lain, nampaklah planet seterusnya ya, Venus, Jupiter, Pluto, matahari, terus besar, lambat laun, subhanallah, bagikan kabur saja ya, itu semuanya lebur lagi dalam yang lebih besar, masya Allah, tak terhingga besarnya alam semesta ini. Ya, itu semuanya masih di bawah langit dunia. Langit dunia memiliki pintu-pintu. Di sana ada makhluk-makhluk. Di sana ada malaikat-malaikat. Di sana ada arwah sebagian manusia. Antara langit dunia dengan langit yang kedua 500 tahun. Antara kedua ketiga seperti itu pula. Sampai ketujuh. Wa bainal kursi ilal ma' masiratu 500 am. Antara kursi dengan air perjalanan 500 tahun pula. Wal arsyu alal ma' dan arasy di atasnya, dan arasy di atas air. Wallahu jalla fawqal arasy, dan Allah di atas arasy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dan dia meski begitu jauh di atas arasy tahu apa yang kalian lakukan. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Wa rawal a'mashu min khaisamata anhu innal 'abda la yahammul bil amri min at-tijarati aw al-imarati hatta idza tayassara lahu nadhara Allah ilayhi min fawqi sab'i samawatin fa yaqul lil malak isrifhu anhu qala fayasrifuhu. Wa rawa al-a'mash an khaythamata anhu, a'mash meriwayatkan dari khaythamah ya, dari a'mash, innal 'abda la yahimmu bil amri. Kadang-kadang seorang hamba di bumi ini ingin melakukan satu tindakan, perbuatan. Ya, ingin melakukan yakni apa-apa yang telah dia canangkan sebelumnya. Minat tijarah, mau berdagang, awil imarah, ingin menjadi penguasa. Hatta idza tayassara lahu nadhara Allah ilaihi min fawqi sab'i samawat. Tatkala semua sarana telah terwujud, mau berdagang, uang dah ada, semua ada, ilmu dah ada, mau kekuasaan, semua sudah ada sarana, tinggal naik menjadi penguasa, tinggal jadi seorang pedagang. Ya, seketika urusan semuanya dimudahkan. Belum lagi sempurna dilaksanakan keinginannya, maka Allah melihat dari atas langit ketujuh. Fa yaqulu lil maliki, berkata Allah kepada malaikat, isrifu anhu, batalkan. Ya, batalkan keinginannya. Maka tak jadilah dia seorang pedagang, atau bangkrut usahanya, tak jadilah seorang penguasa. Ya, qala fayusrifuhu, maka malaikat pun memalingkan keinginannya. Wajhu syahid, Allah dari atas langit ketujuh melihatnya, mengatakan kepada malaikat, palingkan, tak jadi. Ini menunjukkan semua telah diatur Allah SWT. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Apapun kita kehendaki, jika Allah tak kehendaki, maka tak akan terwujud. Naam. Wa qala Abdullah bin Mas'udin, laisa 'inda rabbikum lailun wala naharun, wa nur samawati min nuri wajhihi, wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum indallahi 12 sa'atin fata'ridu 'alayhi sa'atan fata'ridu 'alayhi a'malukum bil amsi awwalun nahari awwalan nahari aw al yawm fayanduru fiha thalatha sa'atin sa'atin fayutalli'u minha 'ala ba'di ma yakrahu fayaqdhibuhu dhalika fa awwalu man ya'lamu bi ghadabihi yaqdhibuhu alladhi yahmiluna al-'arsh wa yajidu fa awwalu man ya'lamu bi ghadabihi alladhi yahmiluna al-'arsh wa yajidunahu alladhina yahmiluna al-'arsh. Hasbuka. Kita baca dikit-dikit. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, ya. Sebagaimana dari Imam Darimi dalam kitabnya Ardu al-Jahmiyah dan Lalaka'i, ya. Lajaran Abu Syihab al-Hannad dari A'mash. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Laisa 'inda rabbikum lailun wala nahar." Tuhan itu tak ada baginya siang dan malam. Bagi kitanya itu di bumi ini. Ya, berputar-putar bumi ini, terhalang matahari, datanglah malam. Berputar lagi dia, terkena lagi matahari, datanglah siang. Allah tak ada bagi siang dan malam. Wa nurus samawati min nuri wajhi. Cahaya yang ada di langit bumi semua adalah bagian daripada, efek daripada cahaya wajahnya. Wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum indallah ithnata asyarat sa'ah. Sesungguhnya, ya, ketentuan atau takaran hari-hari kalian di sisi Allah SWT semisal dengan 12 jam. Fata'aridu 'alaihi a'malukum, 12 bagian, ya. Fata'aridu 'alaihi a'malukum bil amsi awwalan nahar. Amalan yang kalian lakukan pada hari kemarin ditampakkan pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, di awal siang. Ya. Ditampakkan awil yawm. Fayanzuru fiha thalatha sa'an, maka Allah lihat tiga bagian, ya, atau tiga waktu. Fayattali'u minha 'ala ba'di ma yakrah, Allah lihat sebagian tak Allah sukai. Fayughdhibuhu dhalik, dan hal itu yang diperbuat oleh manusia itu terkadang membuat Allah marah. Fa awwalu man ya'lamu bi ghadabihi, yang pertama kali makhluk mengetahui Allah itu marah, alladzina yahmiluna al-'arsya, malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah itu malaikat yang bawa 'arasy. Wajidunahu yathqulu alaihim, mereka mendapatkan begitu beratnya ketika Allah SWT marah, berat bagi mereka menanggung kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fayusabbihu, na'am, kamil. Fayusabbihu alladhi yahmiluna al-arsha Fayusabbihu alladhina yahmiluna al-arsha wasuradaqatil arsh wa malaikatul muqarrabuna wasairul malaika wa yanfakhu jibrilu وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا سمعه إلى ثقلين الإنس والجن فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات ثم يؤتى بما في الأرحام فينذر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات ثم ينذر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ثم قرأ كل يوم هو في شأن ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah itu tak miliki bagi dia siang dan malam, itu milik kita saja. Ya, semua cahaya di alam semesta daripada efek cahaya wajahnya. Dan sesungguhnya Allah SWT itu segala macam hari-hari kalian di sisi Allah SWT dibagi menjadi 12 bagian atau 12 jam. 12 bagian atau 12 jam. Ya. Maka diterpakkan amalan-amalan yang akan perbuat di awal siang. Ya. Atau di siang hari, maka Allah pun melihat ya dari 12 saat, dari 12 waktu tersebut Allah lihat 3 waktu atau Allah lihat dalam 3 jam. Yang jelas jauhkan daripada kita benak kata-kata jam sama dengan jam sekarang. Bagian 12 bagian. Ya. Kemudian dilihatnya ada yang dia tak suka. Yang pertama kali tahu Allah tak suka adalah malaikat-malaikat pembawa arasy. Ya. Dan berat bagi mereka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yusabbihuhu alladziina yahmilun 'arsyah. Karena itulah mereka bertasbih memuji Allah. Wa suradaqatil 'arsy. Demikian juga ya kebesaran arasy. Ya, wal malaikatul muqarrabun. Demikian juga malaikat-malaikat lain dekat dengan Allah. Wasairul malaikat dan semua malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfukhu Jibril fil qarni, maka Jibril meniupkan sangkakala. Fala yabqa syai'un illa sami'ahu illa thaqalaini wal ins wal jin. Semua makhluk mendengar kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Fayusabbihunahu thalatha sa'at, maka bertasbihlah seluruh yang mendengarkan tiupan trompet tersebut 3 waktu, hatta yamtali ar-rahman rahmatan, sehingga penuhlah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dipenuhi dengan sifat rahmatnya sebelumnya dia murka. Fatilka situ saat 3 tambah 3 menjadi 6 masa atau 6 bagian. Tadi berapa bagian? 12. Thumma yu'ta bima fil arham, kemudian dihadapkanlah segala sesuatu yang terdapat dalam rahim seluruh makhluk. Ya, dalam rahim manusia, dalam rahim hewan binatang, semua ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayanzuru fiha thalatha sa'at, maka Allah melihat 3 bagian atau 3 waktu dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ya telah tetapkan dalam arham rahim. Bagaimana bentuknya? Laki-laki kah dia, perempuan kah dia, jantan kah dia jika binatang, betina kah dia? Fayusawwirukum fil arhami kayfa yasha, kemudian dia bentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kehendaki. Ada yang dibentuk ya cantik, ada yang pertengahan, ada yang dibentuk jelek, ada yang tinggi, ada yang rendah, semua di sana dibentuk. Ya, terlahir rambutnya ikal, terlahir rambutnya lurus, terlahir rambutnya keriting, semuanya Allah telah bentuk dalam rahim. Ya, ini kita semua telah dibentuk dalam rahim. Demikian juga yang terdapat dalam rahim-rahim binatang. Fayanzuru fiha thalatha sa'at. Ulangi lagi. Fayusawwirukum fil arhami kayfa yasha', maka Allah bentuk kalian dalam rahim ibu-ibu kalian sebagaimana dia kehendaki. Laki-laki, wanita dan seterusnya. La ilaha illallahul azizul hakim. tidak ada Tuhan yang hak diberi kecuali Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fatilka tis'u sa'at, maka semuanya sudah 9 bagian. Thumma yanzur fi arzaqil khalqi, kemudian Allah melihat lagi rezeki-rezeki yang ditetapkan bagi manusia. Kullihim, seluruh manusia, seluruh makhluk, binatang-binatang, semuanya rezekinya, tumbuh-tumbuhan, ya, bangsa jin. Fayabsutu arrizqa liman yasha, maka Allah berkehendak memudahkan, membentangkan rezeki kepada sebagian hamba-hambanya, dijadikan sebagian lancar usahanya, mudah urusannya, kaya dia, ya, wa yaqdir, dan terkadang Allah sempitkan bagi sebagian hamba lainnya dengan ketentuannya, dengan hikmah. Innahu bikulli syai'in alim, sungguhlah dia Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang layak bagi hambanya. Ini tak layak baginya kaya, jangan dibuat kaya. Kalau kaya kufur. Ini tak layak baginya miskin, jangan dibuat miskin. Kalau miskin kufur. Ini tak layak kecuali pertengahan. Begitulah Allah berkuasa. Semua telah ditentukan. Tsumma qara'a, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, dia bacakan ayat kullu yawmin huwa fi sya'an. Dalam setiap hari Allah SWT memiliki pekerjaan. Subhanallah, Allah tak pernah menganggur. Kita menganggur. Kadang-kadang tak ada lagi kerjaan, nganggur. Resign kawan. Tak ada yang mau dikerjain. Ya, nunggu PHK enggak keluar-keluar. Sehebat apapun kita, tatkala kita tidur kita menganggur. Ada yang ketika tidur dia merancang-rancang. Itu mimpi atau mimpi berjalan. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah menganggur. Kullu yawmin huwa fi sya'an, dalam setiap hari ada saja kegiatan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha sempurna, kesibukannya begitu dahsyat. Subhanallah, bayangkan saja seluruh makhluk diurus Allah SWT. Tuh bayangkan saja, coba hitung berapa jumlah ikan teri dalam samudra Atlantik. Berapa jumlahnya? Tahu antum? Tak tahu, jumlah ikan teri. Semua diurus Allah. Ada ikan yang terbang-terbang. Ikan terbang. Ya, yang bersayap. Semua diurus Allah, ikan yang dalam, ikan yang terbang, ikan yang punya listrik, menyengat, belut, semua diurus Allah SWT. Tak pusing Allah. Kita ngurus anak banyak aja pusing, salah-salah panggil nama. Ngurus istri banyak pusing, tak boleh salah panggil nama. Allah tak pernah pusing. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari dia punya kegiatan. Subhanallah, tak pernah dia tidur, tak pernah mengantuk. Sehebat-hebatnya manusia pasti mengantuk dia. Subhanallah, pasti tidur dia. Ya pasti nganggur. Dia pasti nganggur. Minimal nganggurnya ketika tidur. Ya, subhanallah. Thumma qala Abdullah, kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, hadza min sya'nikum. Inilah kalian. Wa sya'nu rabbikum, dan itulah Allah tabaraka taala, inilah kalian, banyak nganggur daripada kerjanya. Allah SWT tak pernah menganggur. Kullu yawmin wa fi sya'an, selalu dalam ya kegiatan, selalu. Subhanallah, dia turunkan ini hujan satu tempat, dia tahan, dia buat banjir satu tempat, dia buat kekeringan satu tempat, dia buat panas satu tempat, dia buat dingin tempat lain. Subhanallah. Ini dia buat, ini keturunan, ini memiliki anak, ini meninggal anaknya. Ini melahirkan, ini meninggal, macam-macam. Ini perempuan, ini laki-laki. Subhanallah. Allahu Akbar. Semua kita diurus Allah ini. Jantung kita sedang berdetak sekarang, diurus Allah. Kalau enggak, ada mati kita ini. Subhanallah. Masih berdetak jantung atau macam apa? Masih. Allah mengurusinya. Tidur pun kita, tidur, jantung itu berdetak sendiri dia. Tak harus disuruh-suruh, hey, on jantung. Tidak, berdetak dia sendiri. Mati baru berhenti kawan tuh. Subhanallah. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah punya kegiatan. Meskipun dia maha tinggi di atas arasnya, semua diatur. Kita kalau jauh, tak lagi bisa diatur. Jauh-jauh anak, tak lagi bisa diatur. Jauh-jauh istri, tak tahu kita apa ini perbuatnya. Allahu Jalla wa'ala, semua diatur, dia urus. Jalla wa'ala, Allahu Akbar. Nah. Kayak kajian fiqhul asmal husna ya. تفضل رواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد هو ابن سلامة عن زبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله القهري عن الفهري عن ابن مسعود ورواه الحسين بن إدريس عن خالد ابن هياج عن أبيه عن عباد ابن كثير عن جعفر ابن حارث عن معدان عن ابن مسعود إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل وإن السماوات مملوءة نورا من نور الكرسي وإن يوما عند ربك 12 ساعة فترفع منها أعمال خلائق في ثلاث ساعات فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش يرونه يثقل عليهم فيسبحون له وتسبح سرادقات العرش في 3 ساعات من النهار فتلك 9 ساعات ثم يرفع إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك 12 ساعة ثم تلا ابن مسعود هذه الآية كل يوم هو في شأن هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. Ya, hadis ini mirip dengan hadis di atas. Ada beberapa tambahan dalam hadis ini. Ya, tambahannya adalah tsumma yurfa ilaihi arhamu kulli dabbah. Tadi arhamu tadi dalam rahim-rahim manusia, dalam rahim segala macam binatang-binatang. Fa yakhluqu fiha ma yasha. Dalam rahim itulah Allah ciptakan apa yang Dia kehendaki. Tuh bayangkanlah kalau antum makan telur, lihatlah kuningnya telur itu. Dari kuning itulah jadi ayam. Tahu enggak antum yang antum makan itu jadi ayam jago atau ayam betina? Tak tahu kita. Kuning dia mau jadi betina. Kadang-kadang pun tak tahu kita beda-bedakan. Ini ayam Eropa, ayam ras atau ayam buras ini? Tak tahu kita. Ya. Sudah jadi mata sapi, subhanallah. Ya, sapi yang punya nama. Jadi mata sapi, tak tahu kita beda-bedakan lagi. Ini telur sapi. Tidak ada telur sapi. Telur ayam atau telur, ya, telur ayam buras atau telur ayam ras, tak lagi beda. Allah tahu. Subhanallah. Apa yang terdapat dalam rahim seluruh makhluknya. Ya, Allah tahu. Berapa jumlah ikan-ikan yang dikeluarkan, kadang ribuan jumlahnya. Subhanallah. Kalaulah ikan itu keluar sebagaimana manusia, 1, 2, tak makan ikan kita. Subhanallah. Allah buat hanya ikan tertentu saja yang melahirkan. Ikan apa yang melahirkan? Ikan paus, ikan hiu enggak melahirkan. Ikan paus dan ikan lumba-lumba melahirkan, menyusui mereka. Selainnya dengan telur. Kalau andai kata semuanya melahirkan, aduh. Karena itu ikan paus tak banyak, ikan lumba-lumba pun tak banyak. Tapi ikan teri, subhanallah, Allahu Akbar, ribuan jumlahnya. Semuanya Allah bentuk. Ya Allahu Akbar. Macam-macam ikan. Kalau antum, kenapa lah kok ikan selalu itu bercontoh ya? Karena saya cinta dengan lautan. Antum tengoklah bagaimana muncung ikan apa itu? Ya, ikan cucut, Allahu Akbar. Subhanallah. Mirip-mirip buaya muncungnya panjang. Semua Allah yang bentuk, tak pernah salah. Ada lagi ikan sebelah. Kalau kita lihat kayak sebelah cuma dia. Ikan Nabi Sulaiman kata orang pulau. Tak tahu antum itu. Sering-sering ke laut. Semuanya Allah bentuk. Subhanallah. Ya. Wa yaj'al muddata liman yasha. Semuanya Allah tentukan. Ini sekian masa melahirkan manusia dibuat Allah ketentuan. 9 bulan 10 hari. Atau kadang-kadang dia prematur 6 bulan. Kadang-kadang 7 bulan, kadang-kadang 8 bulan. Ini ayam, berapa hari ayam? 21 hari. Itik, berapa masanya? 28 hari. Hebat antum ahli itik. Semuanya Allah tentukan ketentuannya. Semuanya diatur Allah SWT. Yang paling sempurna manusia, karena itulah yang paling lambat pertumbuhannya adalah manusia. Butuh penanganan keluarganya, ibunya. Kalau andai kata lembu kayak manusia, mati semua anak lembu. lembu habis lahir sejenak, gini-gini, nah langsung berdiri. Subhanallah. Kita antum bisa langsung berdiri. Allahu Akbar, sempurna. Manusia sempurna ciptaannya. Semuanya dengan ketentuan Allah, semuanya dengan masa tertentukan. Subhanallah. Ya, itulah bedanya riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Naam. Mas waktu Isya. Tak terasa cepat. Ya, ana besok mau pergi umrah pagi. Doakan semoga Allah mudahkan. Kalau ada ajal kita ketemu lagi nanti. Insyaallah taala Ramadan kajian pagi tetap. Kajian sore tinggal tunggu nanti diatur panitia. Insyaallah taala saya sampai raya saya di sini. Kata itu Allah alam kalau masih hidup. Tolong kajian-kajian saya diteruskan sampai masuk Ramadan terperi, ya. Doakan supaya Allah mudahkan urusan ana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.